فقه إسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Di antara perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat adalah al-fathu 'ala al-imam, membenarkan bacaan imam. Apabila seorang imam dia terlupa atau tersamarkan bacaan yang benar di dalam salat, maka makmum yang berada di belakangnya boleh dan dianjurkan untuk membenarkan bacaan imam tersebut. Apabila jika tidak dibenarkan bacaan itu, akan merubah makna Al-Quran. Jadi parameter ya, seorang makmum boleh membenarkan bacaan imam yaitu jika kalau didiamkan bacaan imam yang keliru atau tidak dibantu tersebut, maka akan merubah makna Al-Quranul Karim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami suatu salat, lalu beliau membaca beberapa ayat Al-Quran di dalamnya dan tersamar bagi beliau. Jadi bacaan Al-Quran tersamar. Maka setelah selesai, beliau bersabda kepada Ubay, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah engkau salat bersama kami? Apakah engkau tadi salat bersama kami? Ubay menjawab, iya. Maka beliau bersabda, fama mana'ak, apa yang mencegahmu? Ya. Yani apa yang mencegahmu untuk membenarkan bacaanku? Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban. Ini. Jadi dibolehkan seorang makmum meluruskan atau membenarkan bacaan imam yang keliru, yang salah, yang seandainya tidak diluruskan akan merubah makna dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah yang dibolehkan dalam salat juga adalah tirdadul ayah fi salati tatawu, mengulang-ulang satu ayat di dalam salat sunnah atau salat tatawu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Hakim ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini ya, di dalam salat malamnya ya, dalam qiyamul lailnya, yaitu ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-118 ya, ayat yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan seandainya engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika sampai ayat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat ini hingga pagi, yani hingga subuh. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Masruq. Masruq, seorang tabi'in, dia berkata, bahwasanya Tamim Ad-Dari, ya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah mengulang-ulang ayat ini dalam bacaan salatnya, yaitu am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan-kesalahan itu ya, mengira bahwa kami Allah akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama ketika hidupnya dan juga setelah matinya? Ini bunyi surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Nah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ketika membaca surat Al-Jathiyah dan sampai pada ayat ini, beliau mengulang-ulang ayat ini. Ya. Dan hal ini juga diriwayatkan dari beberapa tabi'in. Seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah dan yang lainnya. Bahwa mereka pernah mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran di dalam salatnya. Akan tetapi, apa yang dinukil dari riwayat-riwayat di atas, baik salatnya, baik pengulangannya Rasulullah SAW dalam salat, begitu juga sebagian sahabat dan tabi'in, semua itu dalam salat sunnah atau salat tatawu, dan tidak dinukil atau tidak diriwayatkan bahwa mereka pernah melakukan itu dalam salat fardu. Maka oleh karena itu, jika hal ini tidak dilakukan dalam salat fardu lebih bagus, ya, lebih utama. Tapi boleh dilakukan di dalam salat sunnah. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah al-buka wal anin fi shalah, ya, menangis dan terisak, ya, menangis dan terisak di dalam salat. Menangis di dalam salat jika karena rasa takut kepada Allah, jika muncul karena rasa takut kepada Allah Ta'ala, atau karena melewati ayat-ayat tentang surga, sehingga bangkit kerinduan yang kuat terhadap surga, atau ketika membaca ayat-ayat tentang neraka dan kedahsyatan azabnya, sehingga timbul dalam hati rasa gentar dan takut akan azab Allah tersebut, sehingga membuat air mata bercucuran, maka ini suatu hal yang terpuji dan mendapat pahala seorang yang melakukannya. Dan salatnya tidak batal, seperti yang disangka oleh sebagian orang. Sebagian orang menyangka hal ini membatalkan salat atau mengurangi kesempurnaan salat. Padahal justru itu suatu hal yang terpuji. Di antara dalil yang membolehkan tentang ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mudah menangis ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman. Seperti dalam firman dalam surat Maryam ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, mereka tersungkur bersujud dan menangis. Mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Juga dalam surat Al-Isra ayat 109, "Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a." Dan mereka tersungkur di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan menangis, dan ayat Allah tersebut menambah khusyuk mereka. Nah, di sini Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, atau membaca ayat-ayat Allah, mereka menangis dan bertambah khusyuknya. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Shukhair, Abdullah ibn Ash-Shakhir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang salat, sedangkan di dalam dadanya ada suara seperti bergolaknya air di dalam panci. Ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat seorang diri, ya, salat sendiri. Kemudian sahabat ini mendengar dari dada Nabi suara seperti bergolaknya air yang sedang mendidih di panci. Ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidak ada seorang pun prajurit pada malam perang Badar. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada seorang pun di antara kami penunggang kuda pada waktu perang Badar selain Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jadi di dalam prajurit kaum muslimin dalam perang Badar hanya ada seorang penunggang kuda, yaitu Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Dan sungguh aku telah melihat kami, itu kami para sahabat, semuanya tertidur. Tidak ada seorang pun di antara kami pada malam perang Badar kecuali tidur. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau di bawah pohon. Senantiasa di bawah pohon salat dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Khuzaimah. Jadi Rasulullah SAW pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk tidak tidur. Sementara para sahabat yang lain mereka berdoa kepada Allah dan salat malam, setelah itu tertidur. Sedangkan Rasulullah SAW beliau tetap berdiri rukuk, sujud dan salat di bawah pohon dan berdoa dan menangis di dalam salatnya. Ya. Beristighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan dalam perang Badar. Dan di antara sahabat yang sudah tersentuh hatinya oleh ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mencucurkan air mata dan menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, ya. Sakitnya semakin parah, maka dia berkata, beliau bersabda, ya, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan, suruhlah Abu Bakar untuk mengimami, ya, untuk mengimami salat manusia. Maka Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang raqiq, yang lembut hatinya. Jika dia membaca Al-Qur'an, idza qara' Al-Qur'an ghalabahu al-buka. Jika dia membaca Al-Qur'an, sering diwarnai oleh tangisan, ya. Sering disertai oleh tangisan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam telah tetap bersabda muruhu falyusalli. Perintahkan dia untuk salat, untuk mengimami. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengulangi lagi perkataan yang tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu falyusalli inna kunna sawahibu Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat. Sesungguhnya kalian, wahai Aisyah, adalah kawan-kawan wanita Yusuf alaihi salam. Jadi kalian seperti kawan-kawan wanita Yusuf alaihi salam. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada suatu dalil bahwasanya meskipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mudah menangis ketika membaca Al-Qur'an, tapi ini tidak menjadi penghalang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpesan dan menyuruh supaya Abu Bakar yang menjadi imam menggantikan beliau ketika sakitnya semakin parah. Dan dalam hadis yang mulia ini terlihat jelas fadl, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin parah dan ada uzur, ya, ada halangan untuk salat mengimami kaum muslimin, maka beliau tidak menunjuk seseorang selain Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam salat. Dan para sahabat mengambil suatu ibrah dari peristiwa ini, bahwa beliaulah yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakitnya semakin parah dan beberapa hari menjelang wafatnya, maka beliau menunjuk, suruhlah Abu Bakar mengimami salat. Dan ini suatu isyarat dari beliau bahwa pengganti atau khalifah kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini difahami oleh para sahabat. Demikian juga di antara sahabat yang mudah menangis dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar suara isakan Umar, ya, sementara aku berada di saf yang paling belakang. Di saf yang terakhir, aku mendengar Umar berkata, Umar membaca surat Yusuf. Dan ketika sampai pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya'qub AS berkata, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan piluku, rasa piluku kepada Allah. Maka ketika sampai ayat ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menangis dan terisak, sehingga suara isakannya ini terdengar sampai saf yang paling belakang. Ini. Kemudian yang juga dibolehkan di dalam salat adalah berdehem, ya. An-nahnahah atau berdehem jika muncul secara tiba-tiba, ya. Dan ini tidak masalah, ya. Karena ini bukan ucapan manusia. Jadi yang dilarang dalam salat adalah perkataan yang bisa difahami, perkataan manusia. Sedangkan an-nahnahah atau berdehem tidak termasuk dalam perkataan, ya. Oleh karena itu tidak membatalkan salat. Yang Berikutnya, atau yang keempat ya. Al-kalamul yasir li maslahati salah. Ucapan yang sedikit ya, perkataan manusia ya, pembicaraan manusia yang sedikit untuk kebaikan salat, untuk kesempurnaan atau kemaslahatan salat. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa pembicaraan manusia sedikit atau banyak di dalam salat itu membatalkan salat ya. Jadi al-kalam berbicara atau bercakap-cakap di dalam salat ini membatalkan salat. Dikecualikan adalah perkataan yang sedikit dalam rangka perbaikan salat. Ya. Jadi perkataan yang tidak terlalu banyak dan dalam rangka untuk kesempurnaan dan perbaikan salat. Maka ini tidaklah membatalkan. Dalilnya adalah hadis Dzulyadain yang sangat masyhur tentang kisah atau dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar mengimami kaum muslimin, dan di mana dalam peristiwa itu setelah selesai dua rakaat beliau salam ya. Setelah selesai atau baru melaksanakan dua rakaat dari salat asar beliau salam, maka Dzulyadain berdiri dan berkata, apakah salat telah dikosor wahai Rasulullah ataukah engkau lupa ya. Ini pertanyaan yang penuh adab. Dzulyadain tidak mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah lupa. Atau engkau keliru. Ya? Tidak, tapi dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah salat telah dikosor? Boleh jadi datang nasakh, ya? Datang perubahan syariat. Salat asar yang tadi empat, boleh jadi diringkas dari dua. Bisa jadi. Sehingga Dzulyadain bertanya, apakah salat telah diringkas, telah dikosor, diringkas dari dua rakaat? Ataukah engkau lupa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada itu semua ya. Aku tidak lupa dan salat tidak dikosor. Begitu maksudnya. Maka Dzulyadain menjawab, hal ini sebagian itu telah terjadi wahai Rasulullah ya. Qad kana ba'dhu dzalik ya Rasulullah. Sesungguhnya sebagian dari hal tadi telah terjadi, yakni kalau tidak diringkas engkau lupa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada orang-orang lain seraya bertanya, "Ashadaqa Dzulyadain?" Apakah Dzulyadain benar? Maka mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Ya, setelah beliau yakin bahwa salatnya baru dua rakaat kemudian salam, maka beliau menyempurnakan ya, beliau berdiri lagi dan menyempurnakan dua rakaat yang kurang tadi, ya. Setelah itu sujud dua kali ya. Setelah selesai salam beliau sujud sahwi dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari peristiwa ini kita lihat bahwa terjadi dialog ya. Terjadi dialog antara imam dan makmum di dalam salat. Baik imam atau makmum berdialog, berbicara. Tapi pembicaraan ini limaslahatis salah, untuk kemaslahat atau untuk perbaikan salat. Padahal salatnya belum sempurna, belum selesai, baru dua rakaat. Kemudian terjadi kelupaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga salam, maka terjadi dialog. Sementara salatnya belum sempurna ini, belum selesai. Nah, setelah Nabi yakin bahwa salatnya memang kurang dua rakaat, beliau berdiri menyempurnakan salat dua rakaat yang kurang dan diikuti oleh para jamaah sekalian. Nah, pembicaraan yang singkat di tengah-tengah salat tadi dan dalam rangka perbaikan salat itu tidak membatalkan salat ya. Ini yang kelima. Yang berikutnya adalah mengucapkan alhamdulillah apabila bersin di dalam salat. Ini boleh ya. Jadi ketika seseorang sedang bersin di tengah-tengah salat ya, lalu dianjurkan dan tetap disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bagi yang mendengarnya, ucapan alhamdulillah ini cukup didengar sendiri ya. Berbeda kalau kita bersin di luar salat. Kita ucapkan alhamdulillah dengan nyaring supaya orang samping kita mendengar. Tetapi kalau seorang bersin di dalam salat, ya, nah setelah bersin, dia memuji Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang cukup didengar sendiri. Dan kalau orang-orang di sekitarnya mendengar, tidak dibolehkan menjawab, yarhamukallah. Ya. Kalau di dalam salat, enggak boleh. Kalau mengucapkan alhamdulillah, iya. Tapi bagi orang yang mendengarnya, tidak dianjurkan untuk tashmitul adish, yakni mengucapkan yarhamukallah, tidak. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bersin. Maka aku berkata, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Panjang bacaannya ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, dengan pujian yang banyak dan baik, yang penuh berkah di dalamnya, dan penuh berkah atasnya, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami. Jadi setelah bersin, dia mengucapkan alhamdulillah yang agak panjang, sighahnya atau kalimatnya. Maka setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa tadi yang berbicara dalam salat? Orang-orang terdiam. Maka Nabi mengulangi lagi pertanyaannya. Orang-orang terdiam. Nabi mengulangi lagi pertanyaannya. Maka Rifa'ah berkata, aku wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan, ayyuhum yas'adu biha. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, sungguh aku telah melihat lebih dari 30 malaikat. Ya. 30 malaikat berlomba-lomba, bersegera untuk menyambut kalimat tadi. Kalimat Alhamdulillah tadi. Para malaikat berlomba-lomba dan beradu cepat untuk menyambut kalimat tadi, supaya siapa di antara mereka yang akan membawa kalimat tersebut ke langit. Ya. Siapa yang beruntung di antara 30-an malaikat itu yang menyambut kalimat itu dan menaikkannya ke langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, ternyata Rasulullah SAW membenarkan dan membolehkan bahkan merestui seorang sahabatnya yang ketika bersin di dalam salat kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Nabi memujinya bahkan dan mengabarkan bahwa aku tadi melihat 30 sekian malaikat turun dari langit dan berlomba untuk menyambut kalimat itu untuk melaporkannya atau mengangkatnya lagi ke langit. Ya. Tetapi catatan di sini, seorang yang mendengar orang yang mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin itu tidak dibolehkan menjawab Yarhamukallah. Ya, ini. Nah, inilah beberapa hal yang dibolehkan di dalam sholat dan sama sekali tidak membatalkan sholat. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.